salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faslun fi salatil jumu'ah, fasal tang salat Jumat, qolal mu'allif rahimallahu ta'ala. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya, syarat wajibnya, syarat orang yang berkewajiban salat Jumat itu ada 7 poin. Yang pertama adalah muslim, bukan kafir, balig, bukan anak kecil, al-aqal, berakal sehat, alia, bukan orang gila, wal-huriyatu, dan orang yang merdeka, bukan budak. Wa-dhukuriyatu, dan dzakar, laki-laki, bukan perempuan. Wa-sihatu, sehat, dan tidak dalam kondisi sakit. Wal-istiton, dan berdomisili tetap. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati. Salat Jumat itu menjadi kewajiban setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4: manusia, abdul mamlukun, budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, laisa ala musafirin jumu'atun, tidak ada kewajiban Jumat untuk orang yang berpergian, diatkan oleh Tabrani dengan sanad yang dhaif, akan tapi maknanya benar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering safar dan tidak dijumpai Nabi mengadakan salat Jumat ketika safar. Di antaranya ketika hajatul wada Nabi safar dan beliau tidak mengadakan sholat Jumat. Dan sah sholat Jumat yang dikerjakan oleh raqiq, oleh budak, oleh perempuan, dan oleh anak kecil yang sudah tamyiz dan musafir. Lakinnaha la tan'aqidu bihim, akan tapi sholat Jumat itu tidaklah sah jika yang hadir cuma mereka. Jika yang hadir cuma mereka-mereka. Dan sah salat Jumat yang dikerjakan salat Jumatnya orang sakit ke masjid untuk salat Jumat watan aqidu bihi, dan Jumatan dan salat Jumat secara umum itu sah dengan keberadaan orang sakit yang domisili tetapnya di situ. Wala tasihu minal majnun, salat Jumat tidaklah sah dilakukan oleh orang gila karena orang gila bukan mukallaf. Salat Jumat juga wajib atas mukim yang belum dan bukan mustautin. Maka banyak fuqaha membagi manusia untuk menjadi 3 kategori: musafir, mukim, dan mustautin. Musafir jelas, mukim adalah orang yang tinggal di satu tempat dan dia sudah tidak lagi musafir, telah hilang darinya hukum status sebagai musafir. Namun dia bukanlah orang yang berdomisili tetap di situ. Mustautin adalah orang yang memang rumahnya di situ, alamatnya di situ, domisili tetapnya sudah di situ. Demikian juga wajib sholat Jumat atas orang yang mendengar suara adzan Jumat. Wa walaysa bi mahalliha, sedangkan dia tidak berada di tempat tersebut. Namun salat Jumat tidaklah sah kalau yang hadir cuma keduanya. Tanbih catatan, haram hukumnya orang yang berkewajiban salat Jumat bersafar setelah terbitnya fajar yang safar tersebut menyebabkan dia tidak mengikuti sholat Jumat. Jadi ini adalah pendapat yang lemah. Dan ini adalah pendapat yang lemah karena bertentangan dengan atsar Umar. Umar menjumpai ada seorang yang pada hari Jumat mengatakan, "Duh, seandainya ini bukan hari Jumat, saya akan safar." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Safarlah. Jumat bukan alasan Anda untuk menunda safar." Maka yang benar, orang yang wajib sholat Jumat ketika ada keperluan, pagi hari safar, maka dia boleh safar. Wasyaratu fi'liha, dan syarat dikerjakannya salat Jumat ada tiga. Hendaknya dikerjakan di balad, boleh jadi Mesir, boleh jadi kota atau kampung. Apa beda balad, Mesir dan Korea? Di catatan kaki, Mesir adalah satu tempat yang di sana ada hakimun syar'iyun, penguasa sahnya. Ada penguasa sahnya, ada gubernurnya atau bupatinya. Wa hakimun syurtiyun, ada kepala polisinya, ada kantor polisinya yang ada kantor polisi sampai kecamatan ya. Di bawah itu kan nggak ada, nggak ada kantor polisi desa, nggak ada kecamatan. Wa aswaqun lil muamalah, dan ada pasar yang digunakan untuk mengadakan transaksi muamalah. Sedangkan balad adalah satu negeri yang ada padanya sebagian itu, ada pasar namun nggak ada polsek, tidak ada. Korea adalah makhalat anil jami, yang tidak ada padanya itu semua, namun di situ ada pemukiman yang menetap, pemukiman yang menetap namun tidak ada perangkat-perangkat tadi. Kemudian di catatannya dikatakan, dan disyaratkan juga adalah sholat Jumat diadakan di tengah-tengah bangunan yang berkumpul, bukan di luar. Ada orang bikin masjid ya, di tengah sawah, kampung sebelah sana, sini sawah malah bangun masjid. Kesini dikatakan, ini sholat Jumatnya masalah. Ya, kalau sholat Jumat di masjid ini masalah. Nah, dia tidak di daerah pemukiman. Alasannya mengapa disyaratkan, karena tidak dinukil pelaksanaan sholat Jumat di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin kecuali seperti itu. Seandainya boleh selain itu, niscaya akan dilakukan mesti sekali, dan seandainya yang dilakukan tentu akan dinukil. Maka ringkasnya, yang boleh, daerah yang boleh mengadakan sholat Jumat adalah daerah yang perkampungan menetap, bukan perkampungan nomaden tinggal cuma 3 bulan setelah itu pindah semua. Maka tidak ada sholat Jumat di Badui, di daerah tidak boleh sholat Jumat di Badui satu perkampungan, namun sementara karena nomaden. Kemudian hendaknya jumlahnya adalah 40 orang laki-laki. Alasannya adalah hadis matati sunnah, itu terdapat sunnah bahasanya setiap 40 orang fama fokodalik, dan lebih dari itu Jum'atun, kewajiban Jum'at. Jadi kan ada kuni dan bahagi dengan sanad yang ta'if. Dan yang benar, ini adalah pendapat yang lemah. Mempersyaratkan angkat 40 adalah lemah karena dalilnya ta'if. Lalu gimana? Kita kembalikan pada hadis tadi, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Fi jamaatin di garis bawahi. Ya, kalau itu sudah menjadi syarat terpenuhnya sholat berjamaah, maka boleh dan sah mengadakan sholat Jumat dengan bilangan tersebut. Maka dalam salat berjamaah dua orang sudah sah, ya sudah. Salat Jumat dua sah, dua orang saja juga sudah sah. Maka 40 orang min ahli Jumat dari orang-orang yang berkewajiban salat Jumat. Siapa itu ahli Jumat? Lihat footnote. Wa ahli Jumat humul ladzi tajibu alaihimul Jumatu. Orang yang wajib mengerjakan salat Jumat. Wa yakunal waktu bagian dan tidaknya waktu itu waktu dhuhur masih ada. Fa in khajal waktu, maka jika waktu telah berlalu, audimat atau tidak ada audimat di surat atau syarat-syarat yang lain tidak lengkap, sulit dhuhran, maka mengerjakan salat dhuhur. Kan dikerjakan adalah salat dhuhur. Kemudian wa faraiduha thalathatun, dan wajibnya kewajiban Jumat itu ada tiga macam. Khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Pertama adalah dua khutbah, yang dua khutbah tersebut dilakukan sambil berdiri dan diselangi duduk di antara keduanya, dan dikerjakan sebanyak dua rakaat dengan berjamaah. Lihat catatan tentang arkanul khutbah. Dalam mazhab Syafi'i rukun khutbah ada lima. Memuji Allah. Dan yang dikatakan Muslim adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumat. Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah, kemudian mengatakan mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan, dan sebaliknya. Kemudian salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafzihima, dengan lafaz keduanya. Kemudian beraksiat dengan takwa, namun lafaznya bebas. Tiga ini takwa diulang-ulang dalam dua khutbah. Dan membaca satu ayat yang bisa dipahami, atau salah satunya berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah, dalam khutbah membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Wa idzakirun nasa, kemudian mengingat Allah, diriwayatkan Muslim dan Abu Dawud serta Nasa'i. Kemudian wa doa bil ukhrawi lil mukminin, dan doa dengan kemanfaatan akhirat untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya, dalil doa adalah di Samurah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun untuk orang beriman dan laki-laki dan perempuan setiap salat Jumat di kolam bazar dengan sanad yang lembek. Kemudian tentang dua khutbah sebelum salat. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah, Nabi duduk di antara keduanya. Kemudian dikerjakan dua rakaat. Dannya perkataan Umar bin Khattab, salat Jumat itu dua rakaat. Wa isanu, dan dianjurkan untuk membaca di dua rakaat salat Jumat, membaca surat Jumu'ah di rakaat pertama dan surat Al-Munafikun di rakaat yang kedua. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika salat Jumat surat Jumat dan surat Al-Munafikin. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i, dalam hadis Nasa'i dan Abu Dawud, yusabbihu ismu rabbikal a'la, maha suci nama Rabb yang maha tinggi. Wal ataka hadisul ghasyah, tidakkah engkau mengetahui cerita tentang berita tentang Al-Ghaziyah, yaitu kiamat. Kemudian dengan berjamaah, latu turkul jumatu ila birokatin, seorang itu tidak dikatakan mendapatkan sholat jumat kecuali jika dia satu rokaat, kecuali mendapatkan satu rokaat bersama imam. Maka jika dia menjumpai imam ba'da ruku' isaniyah, setelah ruku' yang kedua, rokaat yang kedua, maka adalah dia berniat mengikuti imam, sholat jumat mengikuti imam, namun tidaklah dia mengerjakan sholat duhur. Artinya apa? Berniat untuk berjamaah namun duhur. Berdasarkan hadis, siapa yang menjumpai rukuk bersama dari rukaat yang kedua pada jumat, maka dia tambahkan rukaat berikutnya. Barang siapa yang tidak menjumpai rukuk pada dari satu rukaat yang akhir, maka adalah dia sholat duhur sebanyak 4 rakaat. Jadi kandarpun ini dengan sanad yang dhaif. Maka orang yang dikatakan mendapatkan Jumat kalau satu rakaat bersama imam. Kalau kurang dari itu, maka ya tetap begitu datang, tetap menyesuaikan diri, namun dia punya punya kewajiban. Ya, atau orang yang datangnya setelah rukuk, maka dia tetap menyesuaikan dengan imam, akan tapi sholat yang dia kerjakan sebanyak 4 rakaat sebagai duhur. Wa hayatu arba'ul khisalin, dan sunnah mu'akkadah, sunnah hayat adalah satu hal yang sangat ditekankan. Ketika ibadah Jumat ada 4 perkara, adalah al-ghuslu, mandi. Berdasarkan hadis, tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat kemudian membersihkan diri mastata apa yang mampu dia bersihkan, kemudian meminyaki rambutnya atau menyentuh minyak wangi, kemudian keluar dari rumahnya lalu tidak membedakan dua orang yang sedang duduk, dan sholat sunnah sebanyak yang bisa dia lakukan, kemudian diam ketika imam berbicara, kecuali ini akan menjadi sebab dirinya terampun. Demikian juga hari Jumat berikutnya. Kemudian watandiful jasad, membersihkan badan, mana cukur yang perlu dicukur, walubsut siyabil bid, dan memakai pakaian berwarna putih. Karena hadis albisu min siyabikumul bayad, pakailah pakaian putih, katakanlah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah dengan kain putih orang-orang yang mati di antara kalian. Kemudian wa'adzufri, dan dianjurkan untuk atau setelah tandiful jasad membersihkan badan memakai pakaian yang berwarna putih. Wa'adzufur wa'tib, dan memotong kuku wa'tib, dan memberi minyak wangi. Dan memakai minyak wangi. Dan ini dilihatkan oleh Baihaqi dan Bazar dengan sanad yang dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kuku-kuku beliau dan memangkas kumisnya pada hari Jumat sebelum pergi sholat Jumat. Wa istahabul insad fi halil khutbati, dan dianjurkan untuk diam ketika sedang ada khutbah. Dengan dalil lihat footnote 4. Jika engkau berkata pada kawan, diamlah pada imam sedang berkhutbah pada Jumat, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Laghauta maknanya adalah khalaqta sunnah, engkau menyelisih sunnah. Ustahab, dan dianjurkan, ini kurang tepat ya, wajib. Dianjurkan diam ketika sedang ada khutbah Jumat. Wa man dakhala, siapa yang sampai ke masjid, wal imam yakhthubu, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka adalah dia mengerjakan dua rakaat yang ringan, yaitu tahiyatul masjid, tsumma yajlis, kemudian barulah duduk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian hadir di masjid untuk ibadah salat Jumat, imam sedang berkhutbah, maka rukulah sebanyak dua rukuat, rukulah sebanyak dua ruku, faliyaka rukataini, maka dia kerjakan salat dua rukaat, wajah tajawas fihima, dan janganlah, dan yang ringkas saja jangan, dan jangan panjang-panjang. Maka wa man taqala wal imam yakhutubu, maka siapa yang masuk masjid imam sedang berkhutbah, maka adalah dia salat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat yang ringan saja, bacanya jangan panjang-panjang, tsumma yajlis, kemudian barulah dia duduk. Tolong break sebentar ya, saya agak ngantuk. Break 5 menit atau 10 menit. Sallallahu alaihi wa sallam. Saya itu kalau enggak tidur siang sering ngisi asar tuh ngantuk. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Faslun fi salatil aidain, fasal tentang salat, dua salat hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa salatul aidaini sunnatun mu'akkadatun. Salat aidain hukumnya sunnah mu'akkadah. Catatan kaki, waktunya sejak terbit matahari sampai zawal, dan dianjurkan agak ditelatkan sampai matahari meninggi kurang lebih satu tombak. Berapa itu satu tombak? Sekadar 10 menit sejak terbit. Satu tombak itu sekitar 10 sampai 15 menit sejak terbit. Ya, dari pendapat jumhur ulama, salat Aid hukumnya sunnah. Pendapat yang lebih tepat, salat Aid hukumnya fardu ain. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dalilnya karena Nabi memberitakan perempuan, sampai-sampai perempuan untuk menghadir salat Aid. Ada perempuan yang mengajukan alasan kepada Nabi untuk dibolehkan tidak ikut sholat Id dengan alasan tidak punya kudung, tidak punya jilbab, namun Nabi tidak menerima alasannya. Nabi suruh untuk cari pinjaman. Kemudian wahya rokatan, sholat Id itu dua rokaat. Dalilnya sabda Nabi, sholat dua rokaat, sholat Idul Fitri dua rokaat, Rawun Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih. Yukabir dan bertakbir, itu takbirnya di catatan kaki, jahran dengan suara keras pada rakaat pertama sebanyak 7 kali, dan 7 kali tersebut belum termasuk takbiratul ihram, maka 8 dengan takbiratul ihram, dan di rakaat kedua sebanyak 5 kali, dan itu belum takbir dari sujud menuju berdiri. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika dua hari raya di rakaat pertama 7 kali qoblal qiraah sebelum baca Al-Fatihah, di rakaat kedua 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Wisanu dan dianjurkan untuk mengucapkan setiap kali selesai takbir yang 7 tadi, namanya takbir zawaid. 7 kali ini namanya takbir zawaid. Zawaid artinya tambahan. Maka di sela-sela antara satu takbir zawaid dengan satu takbir yang lain, dianjurkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sirran. Dengan sir, dalam keadaan tangan kanannya diletakkan pada tangan kirinya. Bainahuma, itu ketika diantara dua takbir. Maka takbir, kemudian sedekah baca, dan baru takbir lagi. Diatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, dalil masalah dikir antara satu takbir zawaid dengan takbir berikutnya, dalilnya adalah atar sahabat. Tidak ada dari Nabi, ditanya dari atar sahabat, tepatnya Ibnu Mas'ud. Dan atar sahabat adalah hujah. Terlebih lagi dalam tata cara ibadah, jika sahabat melakukan satu hal berkaitan dengan tata cara ibadah, maka statusnya pada asalnya adalah fi hukmil marfu. Dan dianjurkan untuk membaca dengan suara keras di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Athayyi, waqad sa'ala Umar, beliau ditanya oleh Umar, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Waqid mengatakan Nabi membaca pada dua rakaat Idul Adha dan Idul Fitri, Qaf Al-Qur'ani Majid dan waqtar batisa'ah. Artinya surat koma diatkan oleh Khamsah kecuali Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi membaca ketika dua Id, Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Kemudian wayakhthubu ba'daha dan berkhutbah setelah selesai salat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar salat Id dulu, ya salat Id dulu baru khutbah. Wayakhthubu ba'daha khutbatain dan berkhutbah setelah selesai salat Id dengan dua khutbah. Sama persis dengan khutbah Jumat. Demikian yang dikatakan oleh para ahli fikih. Namun hadis tegas tentang masalah ini adalah hadis yang dhaif. Dan sebagian ulama mengklaim ini ijma. Ibnu Hazm mengatakan ulama ijma kalau dalam id begini termasuk diantaranya adalah khutbahnya dua kali. Meski zahir hadis menunjukkan Nabi cuma khutbah sekali. Maka kesimpulan untuk sementara ini, kesimpulan saya untuk sementara ini, ya, yang lebih tepat adalah khutbah itu sekali, namun tidak disalahkan dan tidak dicela orang yang khutbah dua kali. Seperti khutbah Jumat, apalagi sampai dibid'ahkan, ini terlalu jauh. Kemudian ketika khutbah tersebut yukabbir fil ula tis'an, dia buka khutbah pertama dengan takbir sebanyak 9 kali. Kemudian di khutbah yang kedua takbirnya sebanyak 7 kali. Diatkan oleh Syafi'i dengan sanad yang dhaif dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, yang sesuai dengan sunnah imam itu berkhutbah ketika Id dengan dua khutbah yang dipisah dengan duduk. Namun ingat dhaif. Dan diatkan oleh Baihaqi anhu dari beliau, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, beliau mengatakan yang sesuai dengan sunnah Nabi, khutbah pertama itu dibuka dengan 9 takbir tatra berturut-turut. Sedangkan khutbah yang kedua dimulai dengan 7 takbir tatra berturut-turut. Ya Allah alam sanad hadis hadis ini, namun kemungkinan besar hadisnya telah dhaif berdasarkan perkataan Ibnu Al-Qayyim, tidak dijumpai dalam satu pun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka khutbahnya dengan selain tahmid. Di sini kan takbir. Ibnu Al-Qayyim mengatakan di Zadul Ma'ad tidak dijumpai kecuali tidaklah dijumpai riwayat dari Nabi membuka khutbahnya kecuali dengan tahmid. yukabbir dan dianjurkan untuk takbiran sejak tenggelam matahari malam hari Id sampai imam tiba di tempat sholat. Itu untuk Idul Fitri. Sedangkan untuk Wafil Adha dan ketika Idul Adha dianjurkan bertakbir setelah selesai sholat fardu sejak subuh hari Arafah sampai asar hari Tasyrik terakhir. Dalil kalau sejak tenggelam matahari adalah firman Allah ya, untuk takbiran Idul Fitri itu sejak tenggelam matahari dalilnya walituk milu iddata walituk kabirullah. Genapkanlah hitungan Ramadan dan bertakbirlah mengagungkan Allah. Dan orang itu telah genap hitungan Ramadannya dengan berakhirnya dengan tenggelamnya matahari di hari ya, dengan tenggelamnya matahari di selama bulan Ramadan tenggelamnya matahari hari Ramadan terakhir berarti telah lengkap bilangan Ramadan. Setelah itu berarti takbir. Dan tidak ada riwayat tentang masalah ini kalau dari Nabi. Tidak ada riwayat tentang masalah ini kecuali satu riwayat yang dihasankan oleh Al-Albani. Namun riwayat dari Nabi tersebut, Nabi khutbah, Nabi takbirnya pagi hari. Dan terdapat beberapa riwayat yang sahih dari Ibnu Umar dan beliau takbirnya setelah pagi hari. Maka kesimpulannya yang lebih tepat dalam masalah ini takbir dimulai sejak pagi sampai sholat tidak dilakukan. Itu yang kan, riwayat yang ada. Karena berdalil dengan surat Al-Baqarah ini itu pendalilan yang sisi lemahnya terlalu banyak. Di antaranya adalah wawu tidak menunjukkan urutan. Ya, meskipun tidaklah kita ingkari orang yang mau memilih pendapat memulainya sejak malam Id. Kemudian tentang masalah kalau Idul Adha sejak takbir setelah selesai salat fardu itu sejak hari Arafah sampai asar hari tasyrik terakhir. Di sini dikatakan dasarnya adalah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuara keras ketika salat fardu mengeraskan bismillahirrahmanirrahim dan beliau kunut ketika salat subuh dan beliau bertakbir sejak hari Arafah pada hari Arafah sejak sholat subuh dan mengakhirinya sholat asar hari tasyrik terakhir. Dikatakan oleh hakim, kata hakim sanadnya sahih. Dan insyaAllah yang benar ini adalah dhaif karena Imam Ahmad ditanya tentang apa dalil Anda untuk mengatakan ketika Idul Adha takbir sejak subuh hari Arafah. Maka Imam Ahmad mengatakan demikian riwayat yang datang dari beberapa sahabat dan tidak saya jumpai sahabat yang lain yang menyelisihinya. Maka beliau tidak berdalil dengan hadis. Seandainya hadis ini sahih maka tentu beliau berdalil dengan hadis. Kemudian salatul kusuf wa khusuf. Ya, salat gerhana, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Salat kusuf sunnatun mu'akadatun, hukumnya sunnah mu'akadah. Sebagian ulama itu Hanafiyah mewajibkannya. Ini yang dikuatkan oleh Al-Albani. Salat gerhana hukumnya wajib. Fa'in fatat lam tuqda, jika telah berlalu tidak perlu diqadha. Tahu-tahu kok gerhana sudah selesai enggak perlu qadha. Dan salat untuk gerhana matahari yang disebut dengan kusuf dan gerhana rembulan yang disebut dengan kusuf adalah 2 rakaat. Dalam masing-masing rakaat terdapat 2 berdiri yang panjang dan 2 ruku yang di sana yang 2 ruku yang panjang. Kenapa kepanjang rukuknya? Yutilu tasbih, karena memperbanyak tasbih. Duna sujud, adapun sujud tidak berlaku kondisi di atas. Wayak tubuh ba'daha khutbatain, dan khutbah setelah sholat gerhana adalah 2 khutbah. Wuyusiru fi kusuf fi syams, gerhana matahari. Khutbah itu disampaikan dengan atau bacaan sholat itu disampaikan dengan sir, dan kalau gerhana rembulan jahr. Ya, kita lihat catatan kakinya. Berdasarkan hadis matahari gerhana terjadi karena matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdiri salat bersama para sahabat dengan berdiri yang panjang, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang. Tsumma kemudian berdiri, kemudian berdiri yang panjang, namun panjangnya kalah saing dengan panjang yang pertama. Panjang di rakaat pertama dan rukuk dengan rukuk yang panjang, namun panjangnya jangan melebihi panjang atau lamanya rukuk tuna rukuil awal, tidak sepanjang rukuk yang pertama dan sujud, dan memanjangkan sujud dan melakukan dalam rakaat kedua sebagaimana dilakukan di rakaat yang pertama. Dan Nabi insyafa bubar, yaitu salam, dan matahari telah terlihat jelas. Dan Nabi berkhutbah kepada manusia, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian mengatakan, matahari dan rembulan adalah 2 ayat, Allah tidaklah memberikan malam gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Ini, dalam rangka menepis anggapan, kalau karena gerhana ketika itu bertepat dengan wafatnya Ibrahim. Maka ada sebagian orang yang menghubung-hubungkan. Alam juga ikut bersedih meninggalnya putra Nabi Ibrahim. Maka Nabi katakan gerhana itu terjadi bukan karena matinya seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana, maka berdoa kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah, diatkan oleh Khomsah. Ya, kemudian tentang masalah khutbah gerhana di sini dikatakan khutbahnya 2 kali seperti khutbah Id, seperti khutbah Jumat. Namun ini sependek pengetahuan saya belum menjumpai dalilnya. Kalau kita lihat hadis tentang menceritakan salat gerhana di masa Nabi, maka kemungkinan besar adalah itu cuma satu khutbah saja, satu ceramah saja. Kemudian gerhana rembulan itu apa? Sir, sedangkan gerhana matahari itu jahar. Lihat 4. Atau lihat footnote 3 dan 4. Berdasarkan hadis Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami ketika gerhana dan kami tidak mendengar suara Nabi. Dan hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjarkan salat khusuf salat gerhana dengan bacaan Al-Fatihah yang boleh baca. Namun yang benar, di masa Nabi tidaklah terjadi gerhana kecuali sekali dan itu pun gerhana matahari saja. Dan gerhana rembulan belum pernah, salat gerhana rembulan belum pernah Nabi praktekkan. Karena itu membeda-bedakan tentang cara bacaannya satu hal yang kurang tepat. Yang tepat sama saja itu jahar. Kemudian fi salatul istisqa, tentang salat istisqa. Salat istisqa hukumnya dianjurkan. Fayamuruhum al-imam bitaubah, kemudian menghendaknya kepala kampung, imam penguasa di kampung tersebut memerintahkan masyarakatnya untuk bertobat dan bersedekah dan meninggalkan dan memulangkan kezaliman dan damai dengan musuh dan dianjurkan puasa 3 hari, lihat catatan kaki. Namun tidak termasuk, tidak terhitung hari berangkat untuk sholat minta hujan. Maka jika demikian, maka totalnya berarti puasanya 4 hari. Apa dalilnya? Di catatan itu cuma dikatakan halahnya disebutkan ini memiliki atar pengaruh untuk terkabulnya doa sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis. Ya, maka ringkasnya puasa sebelum salat istisqa itu sependek pengetahuan saya tidak ada tuntunannya. Tumayah kucubihim beliau merapik, kemudian penguasa berangkat bersama rakyatnya pada hari yang keempat dalam kondisi berpuasa fithyabin bidlatin dengan pakaian yang sederhana. Dengan pakaian yang sederhana wastikan atau dengan merendahkan diri wataturan dan merendahkan diri. Kemudian penguasa sholat bersama rakyatnya sebanyak 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya dan berkhutbah setelah keduanya. Kemudian yuhawil rida'ahu, kemudian menggeser pindah rida'nya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan memperbanyak doa dan istighfar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai rida, ya, kemudian ujung rida kan ada yang di sini, ada yang di sini. Putar-putar. Ada yang di sini, ada yang di sini. Makanya diganti, ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini. Dan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dan doanya ada sebagai berikut. Di catatan ini dikatakan doa ini adalah gabungan dari beberapa riwayat. Allahumma ya Allah jadikanlah hujan itu adalah hujan yang mandung rahmat, janganlah kau jadikan sebagai hujan azab bin azab. wala mahkin hujan yang menghancurkan, wala banjir dan bencana, wala hatmin merobohkan tembok, tidak pula rokin menenggelamkan orang. Allahumma ya Allah, turunkanlah hujan kepada birab gunung kecil, berarti bukit, wal akam atal murtafi minal arab, tanah gunduan yang meninggi, dan tempat tumbuhnya pohon-pohonan dan perut-perut audia lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan hawalaina di seluruh kami, jangan pas di tengah-tengah kami. Berilah kami hujan roisan, hujan yang muhitan, yang memberikan rais, yang hujan tersebut adalah hujan yang menghilangkan kesusahan, hanian senang, mari'an nikmat, sahan aman. Dan hujan tersebut adalah hujan yang bersifat merata, rutaqan, airnya berlimpah. Tepukan airnya berlimpah. Mujallilan yang banyak daiman terus menerus ila yaumidin sampai hari kiamat. Al-maskinal ghaisa wa la tajana minal qanitin. Ya Allah, berikanlah kami hujan dan janganlah kau jadikan kami orang-orang putus asa. Allahumma inna bil ibad wal bilad. Ya Allah, sesungguhnya berbagai manusia wal bilad dan perkampungan mendapatkan kepayahan, kelaparan, wadongki dan kesempitan. Dan kami tidaklah mengadu kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, temukan untuk kami tumbuh-tumbuhan dan perbanyakkanlah air yang ada di embing binatang perah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami keberkahan dari langit dan tumbuhkanlah untuk kami dari keberkahan bumi. Hilangkanlah dari kami balak bencana, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun. Fa'arsil sama'a alina. Fa'arsil as-sama', maka turunkanlah atau kirimkanlah hujan alina kepada kami, mitroran bercurah-curah. Dan dianjurkan untuk mandi di lembah, tidak salah ketika lembah tersebut sudah dialir air. Dan diajukan bertasbih ketika mendengar arak di geluduk suaranya, walbarki atau kilatnya. Namun yang setahu saya yang ada dalilnya adalah tasbih untuk lirak di ya, ketika terdengar suara yang menggelegar. Dalilnya adalah Abdullah bin Zubair. Beliau jika mendengar suara bledek, ya, meninggalkan perkataan beliau atau pengajian beliau dan mengucapkan subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdi rabbihi wal malaikatu min khifati. Namun kita lihat footnote 2 antara matan dengan catatan kaki tidak nyambung. Dianjurkan mandi di lembah ketika berair, padahal dalilnya apa? Nabi tabarok dengan air hujan. Tabarok air hujan dengan tidak basah kuyuk. Tabarok dengan air hujan yang cukup keluar rumah sedikit dibasahi. Ka yaktasilu fil wadi idza sala, mandi di lembah ketika sudah diairi oleh air setelah ini kurang tepat. kemudian fasal tentang masalah salat khauf wa salatul khauf ala talatati atrubin, salat dan peperangan dan kondisi ketakutan itu ada tiga macam. Yang pertama, ayakunal adu, musuh itu tidak pada arah kiblat. Maka dalam hal ini imam membagi pasukannya menjadi dua bagian, satu bagian berdiri di hadapan pengusuh, satu bagian di belakangnya. Falisalli bilfirqa, maka imam sholat bersama satu kelompok yang di belakangnya satu rakaat. Tsumma tutimuli nafsiha, kemudian hendaklah yang sudah selesai melengkapi rakaatnya, kemudian pergi menghadap musuh, kemudian datanglah kelompok yang kedua, kemudian Nabi sholat bersama mereka satu rakaat. Faisalli biha rakaatan. Tumatutim muli nafsiyah, kemudian diselesaikan sendiri-sendiri. Faisallim biha, kemudian mengucapkan salam dengannya. Ya, faham ini? Ada perlu contoh ya. Ini musuh menghadap apa? Ghair kiblat, menghadap ke selatan. Ini kaum muslimin. Maka apa kata buku? Dibagi menjadi dua. Maka ini kaum muslimin dibagi dua. Kelompok pertama apa? Kelompok pertama menghadap musuh. Kelompok pertama menghadapi musuh. Kelompok yang kedua salat satu rakaat. Ini kelompok yang kedua salat satu rakaat bersama imam. Ini kemudian salat dapat satu rakaat sampai sujud, berarti satu rakaat itu sampai sujud yang kedua bersama Nabi, bersama imam. Kemudian Nabi duduk. Kemudian kelompok ini masing-masing menyelesaikan sendiri-sendiri tanpa satu rakaat. Kemudian salam sendiri-sendiri. Maka takbiratul ihramnya bersama Nabi, bersama imam. Salamnya apa? Sendiri-sendiri. Setelah mereka salam sendiri-sendiri, maka mereka aplusan. Dengan ini. Apakah? Ini jaga musuh. Ini. Kemudian salat. Maka kemudian mereka bersama dengan Nabi sebanyak berapa? Satu rakaat. Untuk Nabi rakaat, kedua untuk mereka rakaat yang pertama. Ini baru dapat rakaat yang pertama bersama Nabi. Ya, sampai kemudian tasahud akhir. Berarti Nabi sudah dua rakaat, mereka baru satu rakaat. Gimana? Kalau di situ katakan gimana? Tsumma tatammu li nafsiha wa yusallim biha. Kalau berdasarkan di sini, maka Nabi kemudian salam dan mereka ngenepi sendiri-sendiri. Mereka ngenepi sendiri-sendiri kemudian salam. Namun ada juga riwayat yang mengatakan maka kemudian Nabi duduk tasahud akhir dan mereka kemudian melengkapi satu rakaat. Setelah kurang lebih cukup untuk satu rakaat, kemudian mereka salam bareng dengan Nabi. Maka kelompok pertama mendapatkan takbiratul ihram, kelompok yang kedua mendapatkan salam. Kemudian yang kedua, musuh di arah kiblat. Di arah kiblat ada musuh. Ini musuh kaum muslimin di sini. Kalau sholat ngadep musuh. Karena musuhnya posisinya di arah kiblat. Maka kemudian imam menata mereka jadi dua shaf, kemudian Nabi salat takbiratul ihram bersama mereka. Maka jika Nabi sujud, maka yang sujud satu shaf saja. Sedangkan shaf yang lain tetap berdiri di tempat menjaga mereka. Fa idza rafa'a, ketika Nabi telah mengangkat kepalanya dan shaf yang pertama juga telah mengangkat kepalanya, shaf yang kedua sujud. Ya, kemudian lahiquhu, kemudian nyusul Nabi. Maka Nabi nunggu. Paham? Siapa? Duduk, sampai berdiri. Maka ini musuh. Sana kiblat. Maka muslimin dibagi dua saf. Nabi takbir, takbir. Ya, kemudian Nabi ruko. Maka semuanya ruko, ya kan? Baru ada yang enggak rukuk, baru enggak mengikuti Nabi, kapan? Sujud. Rukuk semua rukuk. Itidal semua itidal. Nah, Nabi sujud, barisan ini yang belakang ikut sujud. Ini tetap berdiri. Sujud selesai, duduk, tetap berdiri. Sujud yang kedua selesai, maka shaf yang pertama ini berdiri untuk rakaat yang kedua. Maka setelah ini berdiri, nunggu shaf ini sujud. Duduk, sujud lagi, naik. Demikian sampai dua rakaat dikerjakan. Kemudian yang ketiga, ayyukana fi siddatil khauf, dalam kondisi sangat ketakutan, waltihamil harbi, dan sudah berkecamuknya perang. Maka fayusalli kaifa amkanahu, maka salatlah sebagaimana yang memungkinkan, rajilan sambil jalan kaki, rakiban atau berkendaraan. Menghadap kiblat boleh, tidak menghadap kiblat juga boleh. Bagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, "In khiftum," jika kondisinya sangat mencekam karena kecamuk perang, berjalan urbana, maka boleh berjalan jalan kaki, urbanan boleh pula sambil urbanan sambil berkendaraan. Kemudian filibas tentang masalah pakaian. Wayahumu ala rijal lubsul harir, dan haram bagi laki-laki untuk memakai sutra. Di catatan kaki demikian pula menjadikan sutra sebagai hamparan karpet. Demikian juga terlarang at-takhattum bidzahab, memakai cincin terbuat dari emas. Dan semisal itu bentuk perhiasan yang lain. Jadi dan halal sutra dan emas halal untuk perempuan. Nabi mengatakan, uhilat dhahab wal harir li inasi ummati, emas dan sutra dihalalkan untuk perempuan dari umatku dan haram untuk laki-lakinya. Kemudian waqalilu dhahab, sedikitnya emas atau banyaknya emas dalam masalah haram itu sawa'un, sama saja. Maka kalau untuk emas, maka haramnya emas untuk laki-laki itu haram jenis. Dikit enggak boleh. Beda dengan sutra. Wa idza kana ba'du tsaub, akan tapi jika kain itu sebagiannya bercampur dengan ibrisaman. Lihat ibrisaman, catatan Q artinya sutra. Dan sebagiannya adalah kutnan, cotton, kapas, atau katanan atau kapas, jazalab suhu, lubsuhu, maka pakaian semacam ini boleh dipakai selama jumlah ibrisim, ibrisam, sutra itu tidaklah lebih banyak, lebih dominan daripada yang bukan sutra. Maka kalau keharuman pakaian sutra itu keharumannya keharuman kadar. Kalau dikit campuran untuk laki-laki boleh. Kalau polos enggak boleh, atau campuran namun emasnya yang lebih dominan tidak boleh. Dalilnya lihat nomor 5, Rasulullah melarang memakai sutra kecuali seukur satu jari, dua jari, tiga jari, atau empat jari. Maka jika benang sutra itu ditata lebarnya cuma empat jari, segini sampai gini, enggak mengapa. Maka ini beda keharuman masuk laki-laki dan keharuman sutra untuk laki-laki. Kalau keharuman pas apa? Haramnya haram jenis, sedikit sekalipun enggak boleh. Kalau sutra haramnya haram apa? Kadar. Kalau kadarnya kadar yang kadar ya toleransi enggak mengapa. Ya, kalau kadarnya kadar yang tidak bisa ditoleransi, toleransi maka haram. Dan pasal tentang penjelasan tentang hukum-hukum perawat mayit dan hal yang berkaitan dengannya di catatan kaki. Nabi bersabda, siapa yang syaidul jenazah, menyaksikan jenazah sampai mensolatinya, maka untuknya satu kirat. Siapa yang menyaksikannya sampai dimakamkan, untuknya dua kirat. Ada sahabat yang bertanya, apa itu dua kirat? Nabi mengatakan, semisal dua gunung yang besar. Wayalzam dan wajib, artinya wajib apa? Wajib kifayah. Fil mayit, untuk orang yang meninggal dunia, empat hal. Rusluhu, memandikannya, lihat catatan kaki. Bitakmim, dengan air itu merata, bitakmimi badani, dengan badan itu diratai dengan air, marotan cukup sekali. Itu sudah sah, sudah kadar minimal. Wawa akaluhu, ini kadar minimalnya, sekali dari atas ke bawah. Wa takfinu, kemudian mengkafaninya dengan kain yang merata, mencukupi dan menutupi seluruh badan, dan ini adalah minimal kafan. Dalilnya dari Khubab bin Ars, beliau mengatakan, senyum Mus'ab bin Umair kutila, terbunuh pada saat perang Uhud. Walanya truk dan Mus'ab tidaklah meninggalkan kecuali namirotan, kecuali satu helai kain. Ya, maka warisannya cuma satu helai kain. Jika kami tutupi kepalanya dengan kain tersebut, kakinya nampak. Jika kami tutupi kakinya, maka kepalanya nampak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menutupi dengan kain tersebut kepalanya, dan kami letakkan untuk kakinya sedikit dedaunan, yaitu daun idkhir. Namirah itu apa? Samlaton, kain selimut atau sejenis kain selimut yang di sana ada garis-garis putih dan hitam, belang-belang, ya, seperti selimut di tempat kita. Idkhir, nabaton adalah tumbuhan. Ini menunjukkan betapa ngenesnya ekonomi di masa awal-awal Islam. Nabi saja enggak bisa belikan kain, sahabat enggak bisa, ada yang urunan beli kain. Akhirnya apa? Mus'ab ini ditutupi kakinya, ya, ditutupi pakai kain, atasnya kakinya ditutupi pakai rumput. Ya, Mus'ab enggak punya warisan untuk itu, Nabi enggak bisa bantu, tetangga kaum muslim yang lain juga enggak bisa bantu. Kemudian bisa bantu? Berapa sih harganya? Cuma penutup kain untuk nutupi nyambung sini. Namun mereka enggak mampu. Karena memang kondisi ketika itu adalah kondisi sulit. Ini Madinah itu agak makmur setelah banyak penaklukan perang, banyak perang, dapat ghanimah. Sebelum itu, dan itu di akhir-akhir hidup Nabi. Sebelum itu menes untuk ngasih kain kafan Mus'ab aja repot, kesusahan. Kemudian mensolati jenazah wa dafnu dan memakamkannya. Untuk memakamkannya fi hufratain dalam satu galian. Nah, galian minimal untuk makam itu seberapa? Tamna raihatah. Yang kira-kira kalau mayit itu dimakamkan di situ, bau busuknya enggak akan tercium di luar. Wa subahanhu, dan kira-kira binatang buas tidak bisa bongkar. Bahwa aqalu dafni ini kadar minimal dari galian untuk makam. Wasnani la yughsalani, ada dua jenis orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, yaitu asyahid fil ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang gugur sebagai syahid di medan jihad berperang dengan orang-orang musyrik dan kafir. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang-orang yang terbunuh di perang Uhud dimakamkan bersama darah-darah mereka, tidak dikafani artinya, dan tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dan dianjurkan untuk mengkafani saya dengan kainnya. Jika tidak cukup, maka wajib ditambahi dengan yang menutup semua badannya. Namun yang benar, syahid bisa disolatkan. Dalilnya Nabi SAW mensolati Hamzah yang meninggal di perang Uhud. Kemudian yang kedua adalah as-saqtu, bayi yang keguguran sebelum tibanya, belum saatnya keluar, kok sudah keluar. Umur berapa bulan? Lihat catatan kaki. Yaitu jika keluar dari perut ibunya sebelum genap 6 bulan. Jika sudah 6 bulan, fakal kabir, maka dianggap sebagai orang dewasa. Itulah ukurnya 6 bulan. Yang lebih tepat tolak ukurnya adalah ditutupkannya roh, berarti berapa? 4 bulan. Maka yang tidak diselat, tidak dimandikan dan tidak diselatkan yang kedua adalah as-saqat, yaitu janin yang gugur. Alladzi lam yastahilla, yang belum bersuara. Sharihan, bersuara. Jadi kalau bayi itu lahir normal atau lahir normal keluar, maka dia akan nangis. Nah, itu yastahil sharihan. Namun yang benar, bayi yang janin yang sudah keguguran itu boleh disolatkan. Terdapat riwayat yang menunjukkan hal ini sebagaimana di Ahkamul Janaisnya Al-Albani. Kemudian tentang masalah memandikan, mayit dimandikan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Wayakunu fi awal ghuslihi, dan air basuhan yang pertama itu dicampur dengan sidr. Maksudnya lihat catatan kaki, yaitu daun sidr. Kalau enggak ada sidr, maka semisal itu bisa diganti dengan sabun. Dan di bilasan yang terakhir, maka dicampur dengan sedikit kapur barus. Tujuannya apa? Litaqwiyatil badan, untuk menguatkan badan, supaya daya tahannya, supaya lembek badan ancur itu lebih lama. Waman ilhamam, hawam, dan untuk mencegah binatang, panakan dan bau yang tidak sedap. Dalilnya hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Nabi menemui kami dan kami memandikan putrinya itu Zainab. Maka Nabi mengatakan, mandikanlah putriku 3, 5 atau lebih dari itu, jika kalian memang berpandangan lebih dari itu, campuri dengan air dan sidr, dan jadikanlah bilasan yang terakhir, dicampuri sedikit kapur baros rohul khomsah. Kemudian, wayu kafan dan dikafani dengan menggunakan 3 kain yang berwarna putih. Ya, 3 kain ini, 3 kain untuk laki-laki ini tidak ada padanya jubah, tidak ada padanya sorban. Sedangkan perempuan dimakamkan dengan menggunakan 3 kain berwarna putih. Maka untuk laki-laki 3 kain dia catat dengan kaki, wada wal afdal lah yang lebih baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan menggunakan 3 kain tenunan Yaman yang berwarna putih. Maka 3 kain, ada 3 lembar kain misalnya begini, 3 lembar kain, nah, ini ya. Maka kemudian kain pertama ditutupkan ini, kain kedua ditutupkan begini, kain ketiga ditutupkan, selesai. Tali. Macam-macam. Balmar atau sedangkan perempuan menggunakan 5 kain yang berwarna putih, yaitu izar, sarung, kemudian komis, jubah, tolong dress, khimar ditambah kerudung, ini 3 kain, kemudian lufafatain, kemudian 2 lembar. Dan hadis tentang 5 lembar semacam ini, kalau di sini dilihatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan sebagaimana kata Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, di sini dinilai dhaif oleh Al-Albani, sehingga pendapat yang lebih tepat ya sama dengan laki-laki itu 3 lembar. Kemudian salat jenazah, wa yukabbir alaihi arba'u takbirat, salat jenazah itu 4 kali takbir. Ya, dan ini dilakukan halal qiyam sambil berdiri. Dalilnya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan berita kematiannya Najasyi pada hari beliau wafat. Pada hari di mana Najasyi wafat, Nabi keluar bersama para sahabat ke tanah lapang. Kemudian Nabi tata sholat mereka, kemudian Nabi bertakbir salat gaib sebanyak 4 kali takbir. Yaqra' al-Fatihah tabadal ula, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, kemudian berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kedua, dan mendoakan mayit setelah takbir ketiga dengan mengucapkan, ya Allah, ini hambamu, anak dari 2 hambamu, keluarlah min ruhid dunia, min ruhid dunia nasim, ya, dari angin dunia, wa sa'atiha, dan kelapangannya, wa mahbubihi, dan orang-orang yang dia cintai, wa ahibaihi, dan orang-orang yang mencintainya, ya, fiha di dunia, berpindah kepada gelapnya kubur, wa mahuwa laqihi, dan apa yang akan dia jumpai, yaitu balasan di alam kubur. Karena yashhadu, dia bersyahadat dan la ilaha illallah, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, dan dia bersyahadat Muhammad adalah hamba dan utusanmu, dan engkau lebih tahu tentang dia daripada diri kami, ya Allah, sesungguhnya dia singgah di sisimu, ya, ayat daifan sebagai tamumu, dan engkau adalah sebaik-baik penerima tamu, dan jadilah dia adalah orang yang membutuhkan kasih sayangmu, dan engkau adalah zat yang tidak membutuhkan untuk menyiksanya, dan sungguh kami datang kepadamu rahibin dengan berharap kepadamu memberikan syafaat untuknya. Ya Allah, jika dia orang yang berbuat baik, maka tambahkanlah kebaikan untuknya. Jika dia adalah orang yang bergelimang maksiat, maka maafkanlah. Walaki, dan berikanlah padanya kasih sayangmu, rahmatika dengan ridhamu, dengan kasih sayangmu, ridhoka ridhamu. Waqihi, jagalah dia dari fitnah kubur dan siksa kubur. Lapangkanlah untuknya kuburnya, dan jauhkanlah tanah dari dua lambungnya. Walaqihi, dan jumpailah dia dengan kasih sayangmu, dengan kasih sayangmu al-amna, rasa aman. Berikan kepadanya rasa aman dari siksamu, sehingga engkau membangkitkannya aminan dalam keadaan aman menuju surgamu dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin. Ini doa yang dianjurkan oleh penulis buku ini. Catatan kaki, wasau hadisin, dan hadis yang paling sahih tentang masalah doa diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dan Tirmidzi dari Auf bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati satu jenazah, maka aku hafal doa yang Nabi ucapkan. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, wa'afi wa'fu anhu, berikanlah dia afiah, keselamatan, dan maafkanlah dia. Muliakanlah jamuannya, lapangkanlah tempat masuknya. Mandikalah dia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah dosa-dosanya sebagaimana kain dibersihkan, kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kemudian setelah takbir keempat yang diucapkan adalah Allahumma la tahrimna, ya Allah janganlah engkau cegah kami dari mendapatkan pahala dengan sebab musibah orang ini, dan janganlah engkau jumuskan kami setelah kepergiannya. Itu apa? Bil ma'asi, dengan terjumus maksiat. Dan ampunlah kami dan dia. Wa yusallim ba'da rabi'ah, dan mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Maka setelah takbir keempat itu boleh doa bebas, boleh juga enggak diisi doa langsung salam. Cuma takbir saja tanpa doa dan salam. Ada catatan nomor 3, dianjurkan untuk memperbanyak doa setelah takbir keempat. Namun hadisnya hadis dhaif, dalilnya hadis dhaif. Diatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Ibnu Abi Aufa, anna usalla ala janazati ibnatihi, beliau mensalati jenazah putrinya, dia bertakbir 4 kali, kemudian terdiam sesaat sampai kami mengira beliau mau bertakbir yang kelima. Ternyata beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Setelah selesai kami berkata kepadanya, "Ma hadza, apa yang kau lakukan ini?" Maka beliau mengatakan, "Aku tidaklah tambahkan untuk kalian lebih dari apa yang aku lihat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun sanadnya dhaif. Dan catatan kaki yang keempat, berdasarkan hadis Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bin Sahal, beliau mendapatkan cerita dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa yang sesuai dengan sunnah dalam salat jenazah adalah imam bertakbir dan membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, dibaca dengan sir, dan bersolat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan tuluh ikhlas untuk takbirnya, fit takbirat, dalam takbir-takbir takbir-takbir berikutnya, waliyakaw fi syai'in min hunna, dan tidak membaca pada satupun dari takbir-takbir setelahnya, membaca Al-Fatihah dan mengucapkan salam secara sir. Maka ucapan salam yang benar, ucapan salam untuk salat jenazah ada dua, boleh jahr, boleh sir. yudfanu fillahdi, dan dimakamkan, mayit itu dimakamkan di lahat sambil menghadap kiblat. Dalilnya diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau sakit, yang beliau meninggal saat itu, beliau mengatakan, buatkan untukku lahat, kemudian tutup lahat dengan labin, dengan batu bata, nasban dengan ditegakkan, sebagaimana dilakukan untuk kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lahat adalah galian fi janib al-qabir al-kibali, pada sisi kubur yang menghadap kiblat, min afal, di sisi bawahnya. Dengan berapa galiannya sekadar yang mencukupi untuk mayit. Wau akmal, dan lahat adalah lebih utama jika tanahnya adalah tanah yang keras. Namun jika tanah itu adalah tanah yang gembur, kalau dibuat galian masuk gini terus nanti akan timbul ambrol. Maka enggak mungkin buat lahat. Maka untuk tanah semacam ini, maka yang lebih baik adalah syak. Syak itu apa? Membuat galian di dasar kubur, kan nahri, sebagaimana sungai. Wayubna janibahu, dan ada bangunan di kanan kiri galian tengah tadi. Kemudian mayit diletakkan di antara keduanya. Faham? Kalau lahat ini namanya ini lubang, maka sisi kiblat barat ya, ini digerong bawah ya, dibuat gerong lah, akhirnya jadilah begini, dimasukkan mayit sini dan sini ditutup. Kalau zaman Nabi pakai batu bata panjang-panjang, atau ya pakai kayu boleh. Dan jarang di tempat kita yang kayak gini, jarang kan? Jarang lahat. Yang umumnya di tempat kita yang dipakai adalah syak, ini lubang ini, dan tengahnya di lubang ini lebih kecil, dalam, ini namanya syak. Kemudian menghadap kiblat, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya Baitul Haram, Ka'bah adalah kiblat kalian, ahya'an wa amwata, ketika hidup maupun ketika telah meninggal dunia. Wa yusallu, dan dimasukkan min kibal ra'sihi, dan dimasukkan dari arah kepalanya, birifkin, dengan lembut. Namun yang benar, yang lebih tepat, mayit itu dimasukkan dari arah kakinya. Maksudnya apa? Ini. Maka mayit itu dimasukkan dari sini, kepalanya, kemudian diterima dan ditaruh. Dimasukkan dari apa tadi, dari sini? Dari kepalanya, biriskan dengan lembut, maka dari sini. Sini dari kakinya, maka kaki dulu yang masuk, dan terus dimasukkan. Namun yang lebih tepat, sebagaimana riwayat yang sahih yang ada di Ahkamul Janais, dari kaki. Kalau banyak di tempat kita, dari samping, dari sini dan diturunkan. Nah, ya boleh. Tapi kalau mau afdal, dari sini, sehingga yang masuk kepala dulu. Begini, turun. Baru dimasukkan. Wa yaqulul ladzi yulhidu, dan hendaklah berkata orang yang meletakkannya di lahat, bismillah wa ala millati rasulillah. Berdasarkan hadis, karena Nabi SAW jika meletakkan mayat di kubur mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Di tempat kita ini jadi doa pemberangkatan. Dari rumah mau dibawa ke makam, itu kalau di Jogja, Mbah Kaum mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah. Berangkat. Ini kurang tepat. Wa ja'u fi qabri bata ayu amma qamatan wa bastotan. Dan mayit itu diletakkan di kubur, bata an yu ammak, setelah galian kubur itu didalamkan. Dalamnya seberapa? Dalamnya yang ideal, qomatan wa bastotan, qomah setinggi manusia, normal. Wa bastotan, ditambah dia mengangkatkan tangan. Lihat footnote, kadar dalamnya lubang kuburan itu adalah sekedar irtifa insan mu'tadil tuli. Tinggi seorang manusia yang mu'tadil tuli, yang tingginya itu sedengan, normal, rata-rata. Rafi ayadaihi, sambil dia angkat dua tangannya ilal a'la, ke atas. Ya, maka tingginya itu kurang lebih apa ya? Ya, 1,5 tinggi manusia. Sampai kepala satu, tangan ini setengah, kurang lebih setengahnya manusia. Ya, ya kalau tempat kita kurang lebih berapa? 2 meter ya. 2 meteran lebih. 2 meter seperempat atau kurang lebih segitu. Karena Nabi mengatakan, galilah, longgarkanlah dan dalamkanlah. Dan Umar mengatakan, dalamkanlah untukku sekadar qomah wa bastotan, setinggi orang plus bastoh, dia mengangkat kepalanya. Sehingga kalau kurang lebih ya tangan itu cuma terlihat sedikit lah. Ini kalau seandainya ini rata, dan, ya, maka cuma terlihat tangan. Ngawi-awi. Nah itu dalam ideal yang disampaikan oleh para fuqaha untuk pemakaman. Wa yusattahul qabru, dan kubur itu dibuat satah, dibuat bentuk satah. Satah itu seperti bentuk loteng atap ini. Artinya apa? Ini misalnya di sini ada makam. Nah, bentuknya itu gini, bentuknya satah. Ini namanya bentuk satah. Tanahnya itu, tanah dari sekelilingnya. Ini tanah sekeliling, paham? Ini bentuknya bentuk satah. Ini paham? Ini bentuk satah. Ini kalau menurut penulis, ini yang ideal, yang tepat bentuknya satah. Lihat catatan kaki. Ya ja'al mustawiyan, itu dijadikan rata, paham? Rata. Fala yusannam, tidak dibuat menggunduk. Paham kalau menggunduk? Oh, di tempat kita apa? Yusannam atau satah? Yusannam. Gini. Kalau menurut ini enggak cocok. Ya. Kalau yusattah itu kalau di tempat kita ini makam pahlawan tuh. Pakai taman makam pahlawan tuh yusattah. Tapi salahnya sana ada bangunannya, ya, ada batu batanya ditata, bentuknya satah. Berdasarkan hadis Fadlah radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kubur. Wala baksa, dan tidak dalam mengapa meninggikan tanah kubur anil ardi lebih dari tanah sekelilingnya dengan kadar satu jengkal. Ini satahnya satu jengkal. Ini sampai ini itu tingginya satu jengkal. Berdasarkan hadis Jabir, anak ulhidah dibuat lahat untuk kubur Rasulullah SAW satu lahat dan ditegakkan labin batu bata nasban ditegakkan untuk menutupi lahat dan ditinggikan kubur Nabi sekedar satu jengkal. Wala baksa dan tidaklah mengapa dibuat satu tanda di kubur mayit semacam dengan masam batu atau semacamnya ya ta'arab biha alal qabri supaya kuburnya dikenal bisa dikunjungi. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lama membuat tanda di kubur Utsman bin Mat'un dengan batu. Maka tentang bentuk kubur, apakah satah ataukah yusannam? Kalau tadi di sini dianjurkan untuk yusattah, namun insya Allah pendapat yang tepat bentuknya adalah dengan digunduk. Terdapat riwayat yang sahih dalam masalah ini sebagaimana ada di Ahkamul Janais. Di sini nanti tidak ada dalil kan? Satah. Kecuali salah paham dengan masalah taswiyah, meratakan kubur. Dipahami meratakan kubur, ini rata. Enggak tepat. Yang catatan kaki yang kita baca tadi tidak ada dalil untuk satah. Walau ibn alaih tidak boleh membuat bangunan di atas kubur. Di atas kubur enggak boleh. Gimana kalau di dalam kubur ini dicor? Ini tiang kubur kemudian dicor. Catatan kaki wala fihi, tidak boleh pula membuat bangunan di dalam kubur. Kuburnya dicor, enggak boleh. Fayukrah. Lai makro, maka hukumnya makro. Kalau fuqaha Syafi'iyah mengatakan membuat bangunan di atas kubur itu hukumnya makro. Illa kecuali di kubur yang musabbalah, kubur wakaf milik umum. Maka haram buat bangunan di kubur wakaf, tanah kubur wakaf itu haram. Kalau orang itu makamkan mayit di tanah keluarganya makruh. Kalau di tanah umum kuburan haram. Yang tepat dua-duanya haram. Walai jasos, dan tidak boleh dikapur. Karena hadis Nabi melarang kubur itu dikapur, diduduki dan dibuat bangunan di atasnya. Lakinya jusu tatyinuhu. Akan tapi boleh ditatyin. Apa itu tatyin? Tatyin itu tin. Tin itu apa? Lendut. Ya, lendut itu apa bahasa Indonesia? Tanah bercampur air, kemudian dibuat poles untuk mulas kuburan. Kalau misalnya bentuknya satah ini kemudian dipoles. Namun pakai tanah bercampur air tadi, namanya tatyin. Kalau bentuknya begini gunduk ya sudah dipoles ini. Pakai tanah yang bercampur air, paham? Hah? Namanya tatyin. Tapi kalau pakai kapur enggak boleh. Kalau pakai lendut dicampur tanah dan untuk bentuk supaya rapi meskipun sementara. Ya kan? Sini katakan boleh ya jus tatyinuhu. Kemudian wala ba'sa bil buka alal mayit, dan tidaklah mengapa menangisi mayit. Nabi mengatakan sehingga Allah tidaklah mengazab seseorang dengan tetesan air mata, tidaklah sedihnya hati, akan tapi mengazab bihadza dengan ini atau menyayang dengan hal ini. Kemudian Nabi berisyarat dengan lidahnya. Min ghairi nawhin, asal tanpa ada suara. Nauhida ba rafus sawat bin nadbi. Bersuara keras, isinya ratapan. Nadab itu adalah ucapan, wasanadah, sandaran hidupku, wa'aza, wahai sesuatu yang sangat mulia dalam hatiku. Walasakit jaib, tidak pula merobek kerah baju. Kemudian wayu azza'alu ila talasati ayam min dafnihi, dan takziah menghibur orang yang keluarga yang ditinggal mati itu adalah selama 3 hari dari dimakamkannya. Maka setelah 3 hari berlalu tidak ada lagi hibur-hiburan, sabar ya. Muka-muka atau bapak atau apa diterima amalnya oleh yang kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadfanu ithnani fil qabrin ila li hajatin, dan tidaklah boleh 2 orang dimakamkan dalam 1 liang kubur ila li hajatin, kecuali karena ada kebutuhan, yaitu yang meninggal banyak capek kalau bikin kubur satu-satu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Sebenarnya saya mau baca catatan kakinya, namun insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin orang istimewa, semakin boleh ditambah. Takbir apa? Jadi enggak mengangkat tangan. Oh, takbir apa angkat tangan? Anda kan tanya takbir tadi. Iya. Ya, kalau Syalbani bukannya mendoakan. Cuma karena enggak ada dalilnya dari Nabi, maka beliau mengatakan enggak masuk. Karena dalilnya dari Ibnu Umar. Dalilnya dari Ibnu Umar. Dan yang benar, kaidah yang benar, madhab sahabat hujjah. Maka tetap angkat tangan. Dan Syaikh bin Baz menghasankan satu hadis tentang masalah ini. Syaikh bin Baz menghasankannya. Sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Utsaimin di Syarh Mumti. Ada hadis marfu tentang masalah ini di riwayat Al-Qutni yang dihasankan oleh Syaikh bin Baz. Tapi itu didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani. Namun yang jadi seandainya ini dhaif, yang jadi sandaran adalah Ibnu Umar. Insya Allah tidak mengapa. Ini ya, orang daripada kepanasan masih tenda, kasihan. Kalau misalnya orang datang waktu sudah mulai pertama, soalnya sore juga.